Hewannya itu ikut Nabi, biar hidup dimanapun enak, ikut Nabi, yaitu hidup sederhana. Nabi itu hidupnya sederhana, sehingga kalau kita bisa hidup sederhana, kemanapun kita enak, tidak ikut-ikutan. Orang lain beli motor, pengen beli motor. Orang lain beli mobil, pengen beli mobil. Orang lain beli sepeda, pengen beli sepeda. Sehingga tidak bisa syukur. Yang sudah Allah berikan syukuri, yang oleh Allah dikaruni mobil disyukuri, yang oleh Allah dikaruni motor disyukuri, yang oleh Allah dikaruni sepeda disyukuri, yang dikaruni oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jalan disyukuri. Ada orang yang sakit enggak bisa jalan. Sehingga kalau kita bisa hidup sederhana, maka akan menjadikan kita itu enak dimanapun kita berada. Sehingga membeli ke pasar pun, belilah sesuatu yang memang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Coba kalau kita beli sesuatu yang kita inginkan, bermacam-macam. Yang mohon maaf, ada orang itu gajinya 2 juta gede enggak? Gede enggak, Pak? Sebulan 2 juta. Gede. Sudah, gaji 5 juta gede enggak? Tapi, gajinya 5 juta, tapi semuanya serba kredit. Mobilnya kredit, motornya kredit, rumahnya kredit, apalagi HP-nya kredit, bajunya kredit, makanannya kredit, kerudungnya kredit, semuanya serba kredit, gajinya 5 juta, tapi kredit semua, sehingga repot. Maka yuk kita contoh Nabi itu hidup sederhana, tidak memaksakan. Dan orang-orang soleh tubuh, Masya Allah, mereka itu hidup sederhana. Pakaian, Nabi itu pernah dikasih hadiah oleh seorang raja baju Abiria. Orang kaya di tempat ini pun tidak bisa membelinya. Kenapa? Karena baju itu bersulam emas. Tapi Nabi pakaian itu tidak dikasihkan buat Fatimatuz Zahra, tapi Fatimatuz Zahra dikasihkan dengan baju yang masih kasar. Bahkan saya mau nanya nih, yang ada di belakang ibu-ibu, ibu-ibu atau para remaja yang ada di sana, tahu nggak? Baju pengantinnya Fatimatuz Zahra berapa tambahan? Baju pengantinnya Fatimatuz Zahra itu 12 tambalan. Sampai Rasulullah sendiri yang menambalnya. Mungkin ada yang ngomong, Ustaz, ada baju bagus tadi yang Ustaz omongkan. Baju bersulam emas, siapa yang punya? Tapi jadi dititipkan. Fatimatuz Zahra nikah dengan yang namanya Sayyidina Ali, kerjanya apa? Naik pohon kurma. Kalau sekarang apa? Naik pohon kelapa. Kadang-kadang gaji 3 hari buat sehari gak cukup. Bahkan dikatakan sama Rasulullah, ini rumah Fatimatuz Zahra itu sering 2 hari 3 hari gak ada yang namanya dapur itu keluar asap. Artinya apa? Fatimatuz Zahra sering yang namanya tidak menemukan makanan. Tapi dengan keberadaan tidak ada makanan di rumahnya, dalam rumah tangganya tidak membuat dari yang namanya kemuliaan. Artinya apa? Berantem dan lain sebagainya. Sebab kalau kita lihat tengok, kebahagiaan yang sesungguhnya bukan di balik harta. Coba kita berapa banyak, kata guru kami itu, Pak. Guru kami kan sering keliling ke Bogor, kemana katanya. Itu sering keliling ngomong gini, beliau tuh keliling kemana-mana menemui orang kaya. Ternyata, kata beliau, ternyata kebahagiaan yang sesungguhnya bukan di balik harta, bukan di balik pangkal. Mereka yang beliau datangi katanya, permasalahannya begitu banyak. Tapi sering kita nemukan kakek-kakek atau nenek suar nenek, ibu yang ada di desa, pergi ke sawah, rajin bawa rantang, rajin bawa cangkul, sholat jamaah nggak pernah ketinggalan, udah gitu bisa sandal dan lain sebagainya. Mereka menemukan keindahan. Maka yuk kita cari keindahan itu dengan yang namanya ikut Nabi, hidup sederhana biar nanti enak dalam kehidupan apapun. Ya, ikut Nabi, gak usah memaksa, itulah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak gengsi, bahkan diceritakan Nabi itu yang umumang silamu. Nabi biasa nyapu rumahnya sendiri. Nabi biasa melakukan yang lain pekerjaan. Sehingga di pondok itu pun dididik santri itu. Di pondok itu didik, ya ingat aja dulu. dulu waktu santrinya masih belum banyak, saya dididik sama Buya itu pasar. Gak ngerti, saya dididik jualan PCD. Ikut Buya itu bukan dengerin, jualan PCD Rosa. Jualan, ini gak apa-apa, jualan. Ini jualan, gak tau saya, jualan. Gak apa-apa, ternyata itu bukan beliau itu pengen ngambil untung dari jualan. Ternyata beliau itu pengen mendidik santrinya agar yang namanya apa namanya itu? Ya namanya biasa ke pasar, kemana biasa, pergi kemana pun biasa, sehingga nanti gak ada kesombongan dalam diri santri, dan itulah yang dididik sama beliau. Sehingga banyak di antara santri itu yang mereka sudah timbul sombongnya direndahkan sama beliau itu, biar nanti santri itu gak ada kesombongan. Karena ada dipikir orang rasa ustaz sombong, gak boleh sombong, direndah itu suruh cuci piring yang paling rendah. Itulah didikan beliau pengen ikut cara Nabi. Dan Masya Allah Bu, Ibu masih ingat gak 20 tahun yang lalu kalau makan itu telur ya Bu, dicampur tepung ya, udah gitu digorengnya pakai minyak Belanda, dibagi nih 5, itu gak rasa kurang kan? Tapi kalau sekarang yuk kita koreksi, bagaimana kita bisa sudah ada telurnya 1, masih kurang. Dulu tuh gak pernah kekurangan, baju pun kadang-kadang selalu sampai melinting ya Pak Yai, sampai melinting ke atas tuh melinting gak? Itu pun baju sampai di warteg ya zaman dulu, sampai di jahit. Karena apa, mereka hidup dengan yang namanya biasa kesederhanaan, tapi ingat mereka hidup semua dalam melakukan hal itu yang namanya tetap melakukan sholat.